Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ini kesekian kalinya jamuan bersama Nin. Assalamualaikum Nin. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin dengan Pak Gatot dari Yayasan Darut Tauhid dengan Dek. Assalamualaikum. Dan Teh Gelia, Gina, yang jangan malu-malu kucing Gina, dan Burino dari Direksi MK Travel. Alhamdulillah. Dan ini sahabat kita. Ayo kasihin ke sana itunya. Ini juga akan fokus kalau berdua. Nah, oke. Terus alhamdulillah diundang karena ini hari terakhir di Medina dan beliau mengundang untuk dengan keluarga setelah mengetahui bersama orang tua. Beliau benar-benar memohon supaya bisa hadir dan beliau sendiri yang menyediakan kendaraan, mengangkat kursi roda, Masya Allah. Kemudian menyediakan ruangan khusus ini untuk makan keluarga. Dan beliau sendiri ketika diajak, nggak di sini katanya kalau keluarga. Beliau dengan keluarganya, it's way-nya orang Arab begini. Kalau menjamu, ternyata kalau sebuah keluarga yang bersangkutannya di luar, saya pikir begitu ya. Hey Pak, kita diskusi sebentar ya. Bapak sudah living with us as family for 14 years. Alhamdulillah. He's our brother. One of the family. Alhamdulillah rabbil alamin. And I hope inshallah you will inshallah become our friends and second home is your home this in Medina. Every time you come, please feel comfortable and let us know to invite you every time you come. Inshallah. You know, it's the second time for me to be. Okay, thank you. Thank you very much. You're welcome. Yeah, okay, kita discuss, yeah? Okay. May I discuss? Yeah, go ahead. Okay. Go ahead, please. Thank you. Nah, apa yang merasakan? Karena A juga ketemu dengan beliau tuh, ya, kesan yang sangat mengesankan lah. Selalu, kenapa beliau ngirim terus ke rumah ke AA itu? Memang seperti itu beliau kalau sudah ada menerima tamu minimal dia 3 hari lagi dia tamu itu masih ada di Madinah dimanapun di hotel apapun dia akan selalu kalau tamu itu nggak mau datang ke rumah dia akan mengirim sesuatu ke sana. Oh gitu ya, menjadi kehormatan buat beliau menjamu dengan tangannya sendiri. Kemudian mengirim walau di hotel gitu ya. Sampai berapa hari biasanya tamu dijamu? Minimal 3 hari. Minimal 3 hari ya. 3 hari. Selagi dia tamu itu masih ada di Madinah. Karena bukan kali ini saja saya pengalaman dengan hal seperti ini. Baik ada tamu dari India, dari Turki. Siapa saja berdiri. Dijamu ya. Tetap dijamu seperti ini kalau dia tidak bisa datang ke rumah. Selagi ada di Madinah di hotel ya kita tetap datang bawa. Masya Allah. Ini Bapak menjadi sopir di sini, saya lihat diperlakukan seperti sahabat saja begitu. Alhamdulillah, saya juga senang sudah tidak ada bahasanya itu sudah tidak kaku lagi dengan keluarga ini. Karena mereka sudah menganggap saya bagian dari mereka. Dan memang jarang kita temukan hal seperti ini. Di situlah saya ambil banyak pelajaran. Maksudnya tentang masalah agama. Karena terus terang saya datang ke sini memang nol. belum tahu cara bagaimana sholat, bagaimana apa saya belum tahu. Dan beliau mengajari gitu ya. Pertama saya sampai dulu tahun 2000 akhir 2007. Saya belum tahu apa yang disebutkan sama tersebut itu. Apa Masjid Nabawi saya tidak tahu, cuma mengangguk gitu aja. Dan belum ada sama sekali pemahaman agama tentang apa. Masya Allah, itu tidak tahu sholat, tidak tahu Nabawi. Sini mau kerja aja gitu ya. Cuman taunya mau kerja aja dari duit itu aja, nggak ada lain di kepala itu. Dan beliau mengajari gitu agama. Pertama saya waktu masih di sana, rumah pertamanya itu, saya dimasukkan ngaji bareng sama anaknya di masjid. Ya kadang kalau ingat lucu juga ada, malu juga ada, mau sama anak kecil. Saya sendiri yang tua. Supir lagi. Yang namanya anak sini jadi beliau main.